kembali. Betapa indahnya bila semua di dunia bisa saling menyayangi dan saling mencintai. Sendiri kadang sering terlupakan, kita harus peduli. Betapa indahnya bila semua di dunia bisa saling menenangkan dan saling mengingatkan.